Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, kesempatan ini insyaAllah kita akan melanjutkan membaca syarah hadis ke-33 dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Karena pada pertemuan atau kesempatan sebelumnya kita sudah membaca keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah dari dua bagian dari hadis ini, di mana hadis ini terbagi dalam empat bagian. Jadi yang pertama, wa man yasta'fif ya'ifahullah, siapa yang berupaya untuk menjaga diri dari hal-hal yang tercela yang menodai kehormatan seorang, niscaya Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup dengan karunia Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan hamba tadi betul-betul merasa cukup, tidak merasa kekurangan dengan apa yang Allah berikan padanya. Sudah kita dengar bersama bahwa dua perkara ini, ya, dua perkara yang saling mutalaziman, ya, yang satu menjadi penyebab yang lainnya. Di mana ketika seorang berupaya untuk menjaga diri dari apa-apa yang ada pada makhluk dan betul-betul dia merasa puas dengan karunia Allah, maka dua perkara ini akan saling mendorong, saling mewujudkan. Diterangkan selanjutnya oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, "Wa kullu wahidin min al-amrayni yamuddu al-akhara wa fayuqawwihi." Di mana masing-masing dari dua perkara ini menjadi penolong terhadap yang lainnya sehingga menjadikan semakin kokoh. Jadi satu dengan yang lain saling menopang, saling menyokong sehingga menjadi kokoh. Fakullama qawiya ta'allukuhu billah da'ufa ta'allukuhu bil makhlukin wa bil aks. Sehingga dengan ini semakin seorang hamba kuat sikap bergantungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin lemah ketergantungan kepada makhluk. Dan demikian sebaliknya. Artinya semakin seorang bergantung kepada makhluk, maka semakin lemah ketergantungannya kepada Allah. Ya. Padahal kita tahu yang namanya makhluk, ya, itu semuanya lemah. Semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang bergantung kepada sesuatu yang lemah sebanyak apapun, ya, maka ini justru akan semakin menghinakan atau merendahkan dirinya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa seorang hamba yang qawi adalah seorang yang betul-betul bergantungnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min du'a'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, Sesungguhnya aku memohon kepada engkau al-huda, petunjuk. Wat-tuqa, ketakwaan. Wal-afaf, yakni sikap penjagaan diri. Wal-ghina, dan kecukupan. Nah, di sini diriwayatkan Imam Muslim, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nah, doa ini kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fajana'a al-khaira kullahu fi hadha ad-du'a. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpun, mengumpulkan seluruh kebaikan dalam doa ini. Kebaikan dunia dan akhirat. Ya, terhimpun dalam doa ini. Dan saya menjelaskan terang oleh para ulama bahwa sebaik-baik doa itu ada apa yang ada dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ajma', ya, karena sangat menghimpun, ya, al-khair, ya, kebaikan tidak terbatas pada kebaikan dunia semata, tetapi lebih daripada itu kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sedapat mungkin, ya, kita, ya, untuk berupaya dalam doa-doa kita, ya, sesuai dengan atau yang redaksinya sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ya, lebih baik dari sisi makna, ya, dan kandungannya dibandingkan apa yang kita rangkai sendiri. Yang diterangkan oleh beliau dari kandungan doa ini, kenapa dikatakan doa ini mencakup, ya, seluruh jenis kebaikan dunia dan akhirat. Kata beliau, fal-huda wal-ilmun nafi'. Di mana al-huda, hidayah, petunjuk yang dimaksudkan di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita mengetahui bahwa ilmu adalah jembatan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi di dunia ini dibandingkan kemuliaan yang dimiliki oleh para ulama. Kedudukan yang demikian mulia setelah kedudukan para anbiya. Alhamdulillah. Dan ini merupakan kemuliaan yang hakiki. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, dengan sebab ini yakni kecintaannya dan kecintaan hamba-hambanya mukminin, ya, terhadap para ulama, ya, terhadap para ulama. Baik. Demikian pula, al-ilmu nafi merupakan jembatan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa saja yang menempuh sebuah jalan, jalan yang hakiki maupun maknawi, yakni seluruh perkara yang menjadi sebab seseorang mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan, ya, untuk sampai kepada jannah. Kita tahu, ya, dengan ilmu ini kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan, mana yang akan menyampaikan kepada kesengsaraan. Dan tentunya tidaklah dikatakan ilmu itu ilmu nafi kecuali ilmu yang diiringi dengan amalan. Ya, karena jika ilmu itu tidak diiringi dengan amalan, justru akan menjadi hujah yang akan menggugat pemiliknya. Ya, kesesatan seorang di atas ilmu itu lebih jelek keadaannya dibandingkan kesesatan seorang karena kejahilan. Oleh karena itu, kenapa al-Yahud dikatakan al-Maghdub alaihim? Persamaan mereka sesat, ya. Namun kesatannya jauh lebih lebih jelek dibandingkan keadaan orang-orang Nasrani. Karena pada mereka ada sisi penentangan terhadap kebenaran yang telah mereka ketahui. Ada sisi keengganan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini adalah al-ilmun nafi'. Dan seluruh yang dibawa oleh Nabi dari ajaran Islam, ya, tanpa kecuali adalah al-ilmun nafi'. Adapun ilmu-ilmu dunyawiyah, ya, ini sifatnya relatif. Ya, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, bisa menjadi sesuatu yang bermudarat. Kemudian kata beliau, wattuqa al-amalus salih. Adapun yang kedua yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, yakni at-tuqa adalah al-amalus salih wa tarkul muharramati kulliha. Yani amalan yang salih dan meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Hadza salahuddin. Inilah kebaikan agama. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa agama ini, ya, terangkum di dalamnya dua perkara, yakni menjalankan apa yang diperintahkan, ya, dan meninggalkan apa yang dilarang. Dua-duanya dari jenis perkara ibadah. Ibadah itu ada yang sifatnya fi'liyah, jadi menjalankan apa yang diperintahkan. Ada yang sifatnya tarkiyah, jadi meninggalkan, ya, apa yang dilarang. Dan menjadi suatu, ya, ibadah apabila hal tersebut dilakukan dengan niat at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi karena bisa jadi seseorang menjalankan sesuatu karena itu, ya, sesuai dengan apa yang menjadi hobi dirinya. Ya, ada orang meninggalkan sesuatu karena tidak selera. Ya. Ada mungkin orang misalnya memelihara jenggot. Kenapa? Karena saya kok lebih ganteng kalau pakai jenggot. Makanya seperti itu tidak bernilai ibadah isi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sebaliknya, sebagian orang meninggalkan suatu perkara yang dilarang dalam syariat ini bukan karena tahu itu dilarang, bukan karena niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi larangan tersebut, tapi karena tidak ada keinginan, tidak ada selera terhadap perkara maksiat tadi. Maka meninggalkannya tidak bernilai ibadah isi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa tamamu dzalik, dan kesempurnaan hal tersebut, ini kebaikan seorang dalam agamanya, bisalahil qalb, dengan kebaikan kalbunya. Wa tumaninatihi bil afafi anil khalq, dan perasaan tumanina, yakni ketenangan jiwanya, ketenangan dirinya, bil afafi anil khalq, yakni dengan menahan diri, ya, menjaga diri dari apa yang ada pada makhluk. Wal ghina billahi, dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Baik. Wa man kana ghaniyan billah fa huwal ghaniyyu haqqan. Maka siapapun yang betul-betul, ya, ghaniyan billah, dia menjadi orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, maka sungguh dialah orang yang kaya, yang hakiki. Ya. Wa in qallat hawasiluhu, meskipun apa yang dia dapatkan, ya, secara nominal, Ya, secara kuantitas, secara jumlah itu qallat, sedikit. Bahkan mungkin istilah orang ya pas-pasan. Namun ketika dia betul-betul merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, sesungguhnya dialah orang yang kaya yang hakiki. Falaisal ghina an kasratil 'arad, dikarenakan hakikat kekayaan itu bukan dari ya berdasarkan banyaknya al-'arad, yakni harta benda yang dikumpulkan seseorang. Karena seorang yang banyak harta bendanya, mungkin sawahnya luas, uangnya banyak, perhiasannya juga banyak, namun senantiasa hatinya merasa kurang dengan itu semua, ya, maka keadaan dia keadaan seorang yang betul-betul tersiksa dengan dirinya sendiri, ya, tersiksa dengan dirinya sendiri melihat ada orang lain yang memiliki apa yang dia belum memiliki, resah. Ya. Mendengar ada orang lain yang memiliki sesuatu yang dia tidak memiliki, gelisah. Terus menerus keadaannya seperti itu. Dalam kondisi dia memiliki harta yang banyak. Maka bandingkan dengan yang tadi. Ya. Siapa yang betul-betul tenang jiwanya? Ya. Maka sangat berbeda. Innamal ghina ghinal qalb, sesungguhnya hakikat kaya, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Jadi bagaimana seorang ya betul-betul merasa puas dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wabil afafi wal ghina yatimmu lil abdi al hayatu thayyibah. Nah, dengan sikap penjagaan diri, menjaga diri dari hal-hal yang menodai kehormatan dirinya, termasuk dari meminta kepada makhluk. Demikian pula dengan merasa cukup dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, yatimu lil abdi al hayatu thayyibah wan na'imu dunyawi wal qana'atu bima ataahu Allah. Maka akan menjadi sempurna bagi seorang hamba yang kehidupannya yang thayyibah, kehidupannya yang baik, demikian juga kenikmatan dunia. Kapan kenikmatan dunia yang menjadi cita-cita ya orang-orang yang menghuninya akan dicapai? Jadi dengan dua perkara ini, ya, menjaga diri, ya, dan kehormatan dirinya dari makhluk, dan merasa cukup dengan karunia Allah, dia akan meraih kenikmatan dunia yang sesungguhnya. Wal qana'atu bima atahullah. Al qana'ah yani perasaan cukup, ya, puas, ya, lapang dada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Maka sekali lagi, ketika seorang ya sampai pada kondisi ini, betul-betul dia orang yang paling bahagia di kehidupan dunia ini. Selanjutnya, wasalisatu qawluhu wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Bagian yang ketiga dari hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berupaya untuk menyabarkan dirinya, berjuang ya untuk bisa menjadi sabar dalam menghadapi kondisi yang dia hadapi, yusabbirullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya untuk dia sampai pada sifat sabar tersebut. Qala rahimahullah Al-Imam Sa'di, thumma dzakara fil jumlati ar-rabi'ah. Kemudian beliau menyebutkan pada bagian yang keempat dari hadis ini, yang merupakan akhir dari empat bagian tadi, ya, anna sabra idza a'tahu Allahu al-'abda, bahasanya sifat sabar ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan sifat ini pada seorang hamba, fa huwa afdalul 'ata, maka sungguh ini karunia yang paling utama ya, paling utama, paling mulia. Wa ausauhu, dan perkara yang paling menjadikan hamba tadi merasa lapang dengan kehidupan ini. Ya, betapapun yang dia hadapi. Wa a'dhamuhu i'anatan 'alal umur. Dan karunia tadi yang sifat sabar tadi merupakan paling besarnya karunia yang menjadi penolong hamba tadi dalam menghadapi segala urusannya. Ya, urusan dunyawiyah, demikian pula urusan agama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan hendaklah kalian semua minta pertolongan. Ya, meminta pertolongan bis-sabr, dengan sifat sabar ini dan dengan salat. Ya, dengan salat. Ai 'ala umurikum kulliha. Jadi dalam menghadapi seluruh urusan kalian, hadapi seluruh urusan kalian dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua perkara ini. Dan ini yang ditempuh oleh ya, para pendahulu kita dalam menghadapi berbagai problema yang mereka hadapi. Ya, mereka senantiasa berupaya untuk menjaga kesabaran, demikian juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat. Kemudian wasabru kasairil akhlak. Sabar ini sebagaimana akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Yahtaju ila mujahadatin lin nafsi wa tamriniha. Butuh adanya perjuangan untuk menundukkan jiwa kita dan melatih jiwa kita untuk bisa memiliki akhlak ini sebagaimana akhlak-akhlak yang lainnya. Ya, kita ingin jadi orang yang lembut, butuh ya untuk latihan. Dan jangan sampai kita beralasan, oh, kalau saya sudah kawan baiknya kasar ya. Ya, tidak demikian ya. Bahkan seseorang yang perjuangannya lebih berat ya di dalam upaya untuk memiliki sifat-sifat yang mulia, karena ada sebagian orang yang mungkin dikarunia dari sifat dasarnya lembut, ramah. Ada sebagian orang yang butuh perjuangan keras untuk bisa memiliki sifat-sifat mulia ini. Maka tentunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala perjuangannya bernilai ibadah, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah bahwa sabar ini sebagaimana akhlak mulia yang lainnya, butuh perjuangan dari seorang hamba untuk menundukkan jiwanya dan melatih jiwanya sehingga memiliki sifat ini. Falihadza qal, atas dasar ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa man yatasabbar ay yujahidu nafsahu ala sabr. Barang siapa yatasabbar, mana yatasabbar yakni berjuang menundukkan jiwanya untuk memiliki sifat sabar, yusabbirullah ay wa yu'inuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong dia untuk memiliki sifat ini. Tatkala seorang hamba ya sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa menghalangi pertolongannya tersebut dan akan menjadi mudah urusannya dengan pertolongan Allah tadi. Kemudian wa innama kana sabru a'zamal ataya li'annahu yata'allaku bi jami'i umuril 'abdi wa kamalatihi wa kullu halatin min ahwalihi tahtaju ila sabrin. Kenapa sifat sabar ini dikatakan sebagai karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba? Dikarenakan sesungguhnya sifat ini yata'allaku bi jami'i umuril 'abdi wa kamalatihi, sangat berkaitan dengan seluruh urusan yang dihadapi seorang hamba dan demikian pula kamalatnya, ya, kesempurnaan hamba. Untuk bisa hamba tadi sampai kepada kesempurnaan ini tidak lepas dari faktor ini, yakni kesabaran yang harus ia miliki. Ya, orang kalau tidak sabar pasti tidak akan ya bisa melaksanakan sesuatu ya, sebagaimana mestinya. Ya. Sehingga bagaimana mungkin akan bisa meraih pada kesempurnaan. Wa kullu halati min umuri min ahwalihi tahtaju ila sabrin. Dan seluruh hal, seluruh kondisi dari kondisi-kondisinya, ya, tahtaju ila sabrin. Ya, butuh kepada kesabaran. Jadi seluruh kondisi hamba, ya, di saat yang manapun, di tempat yang manapun, ya, tidak akan lepas dari butuhnya kepada sifat sabar. Fa innahu yahtaju ila sabr ala ta'atillah hatta yakuma biha wa yu'addiha wa ila sabrin an ma'siyatillah hatta yatrukaha lillah wa ila sabrin ala aqdarillahil mu'limah fala yatasakhkhatuha. Karena sungguhnya, ya, dia butuh kepada kesabaran dalam menghadapi perintah ketaatan kepada Allah, ya, hingga dia betul-betul menjalankan, menunaikan ketaatan tersebut. Ya, kita menghadapi, ya, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita butuh kesabaran dalam menjalankannya. Kemudian wa ila sabrin an ma'siyatillah, dan seorang hamba butuh kepada kesabaran dalam menghadapi, yakni godaan kemaksiatan kepada Allah, hingga dia betul-betul meninggalkan maksiat tadi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ila sabrin ala aqdarillahil mu'limah, dan butuh seorang hamba kepada kesabaran dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan hamba tadi, yang tidak disukai oleh hamba tadi. Ya, sehingga dia betul-betul, ya, meninggalkan sikap tasakhut, yakni keluh kesah, marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita tidak akan bisa lepas dari kondisi-kondisi ini. Bisa jadi kita menghadapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapi, yakni perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadapi ujian, musibah yang Allah tetapkan, yang itu semua butuh kepada kesabaran. Kemudian kata beliau selanjutnya, bal ila sabrin ala ni'amillah wa mahbubatin nafsi. Bahkan seorang hamba dituntut untuk sabar dalam menghadapi nikmat-nikmat dan perkara-perkara, ya, nikmat-nikmat dari Allah dan perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa. Ya. Kalau tadi berkaitan sebelumnya dengan hal-hal yang tidak disukai, sekarang yang disukai, yang seorang mendapatkan kesenangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada dirinya, dia pun butuh kesabaran. Dan ini, ya, yang dihadapi oleh para salaf kita, ya, ujian yang lebih besar daripada sebelumnya. Ya, sampai-sampai sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, kuna nasbir alal bala. Kami dahulu bisa bersabar dalam menghadapi bala ujian. Fala nasbir, ya, ala, yani, an-ni'am. Namun ketika mendapat kenikmatan, ya, kecenderungan kami tidak bisa sabar. Artinya apa? Bahasanya ujian kenikmatan itu jauh lebih besar, dikarenakan terlalu banyak orang yang gagal dalam menghadapi ujian ini, karena merasa, ya, bahwa apa yang dicapai itu tidak lain kecuali karena usaha dan kesungguhan dan kepandaian dan keahlian yang dia miliki. Lupa bahwa itu semua adalah ujian dari Allah untuk seorang hamba bersyukur dengan nikmat tadi. Kata beliau, fala yada'in nafsa tamrahu wa tafrahu al-farah al-madmum bal yashtagilu bisyukrillah. Bagaimana sabar dalam menghadapi kenikmatan dan hal yang disukai jiwa? Yani tidak membiarkan jiwa itu tamrahu, yani bersukaria, wa tafrahu, ya, berbangga dengan sikap bangga yang tercela, hura-hura, atau istilahnya apa? Euforia atau yang semisalnya. Tidak, ya, bahkan dia menyibukkan, ya, dirinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dia hadapi tersebut dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa fi kulli ahwalihi yahtaju ila sabr. Sehingga dengan demikian seorang hamba dalam seluruh keadaannya dia butuh kepada kesabaran. Wa bis sabri yanalul falah. Dan dengan kesabaran inilah dia akan meraih kebahagiaan. Taib, Allah Ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.